Konsultasi Syariah. Hukum mengambil mikot di Yalamlam dan mendarat di Jeddah. Pertanyaan. Jika ikut umroh setelah mengambil mikot di atas pesawat di Yalamlam, mendarat di Jeddah, artinya setelah ihram keluar ke tanah halal dulu, bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Orang yang dalam kondisi ihram, baik untuk haji maupun umroh, dibolehkan keluar ke tanah halal, seperti Jeddah atau Tan'im, atau beberapa tempat yang biasa menjadi destinasi ziarah di Mekah, seperti Museum Ka'bah di Shumaisi, tanpa harus membatalkan ihramnya, dan tidak ada denda apapun. Imam Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang dalam kondisi ihram karena haji atau umroh, apakah boleh keluar ke Jeddah atau ke Ta'if? Jawaban beliau, tidak masalah, dan jika dia masih ihram, maka ihramnya tetap sah. Namun jika dia sudah tahallul dengan umroh, kemudian ke Jeddah atau ke Ta'if, tidak masalah. Lalu dia bisa kembali dan melakukan ihram bersama masyarakat yang lain di tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau juga pernah ditanya yang semisal, apakah keluar ke daerah sekitar Mekah, misalnya ketika Id, tidak mengurangi nilai haji? Jawaban beliau, betul, tidak mengurangi nilai haji. Al-Liqa' Asy-Syahri. Demikian, Allahu A'lam.